صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat kita sampaikan kepada Nabi Muhammad. Berkat hidayah Allah dan teladan dari Nabi Muhammad, kita masih menikmati iman kita kepadanya, dan kita masih menikmati amalan-amalan Islam yang kita lakukan setiap detiknya. Para pendengar yang dirahmati Allah, mengkaji firman Allah subhanahu wa ta'ala sangat bermanfaat untuk menumbuh kembangkan keyakinan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dunia yang telah mengglobal ini, kita akan menemukan hujatan terhadap Islam, hujatan terhadap Allah, hujatan terhadap hadis, hujatan terhadap Muhammad begitu mudah untuk kita akses di dunia internet. Website menghujat Islam, menghujat Allah, menghujat Muhammad, menghujat hadis begitu banyak kita temui di dunia maya. Ini merupakan bukti bahwa memang semuanya itu sekarang begitu dekat, begitu mudah diakses, sehingga Islam sebagai agama yang meminta umatnya untuk bermujadalah ya ahsan, untuk berdialog dengan cara yang baik, tetap harus memiliki wawasan yang luas tentang Allah, tentang Islam, tentang Muhammad, tentang hadis, tentang ajaran yang diterapkan di dalam Islam itu sendiri. Di antara dialog peradaban, dialog antar umat beragama yang berkembang saat ini adalah masalah ketuhanan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada ayat 32 ini Allah menegaskan kepada kita untuk kita imani dan tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, yang berbunyi fazalikumullahu rabbukumul haqq famaza ba'dal haqqi illad dalal fa anna tusrafun. Maka zat yang demikian itulah Allah Tuhan kamu yang sebenarnya, maka tidak ada sesudah kebenaran itu melainkan kesesatan, maka bagaimanakah kamu dipalingkan dari kebenaran. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika sebelumnya, ayat-ayat sebelumnya mengajarkan bahwa adanya hari akhirat itu suatu hal yang benar dan pasti, adanya surga dan neraka, adanya pertemuan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, keberadaan surga dan neraka itu, keberadaan akhirat itu diperkuat dengan kekuasaan Allah yang kita temukan di ayat 31, di mana Allah secara duniawi kita menemukan secara faktual, secara fakta menurunkan air hujan dari langit berupa rezeki bagi kita, dan tumbuhnya tumbuh-tumbuhan dari bumi. Kita menemukan tidak ada pemilik mata dan telinga yang sebenarnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena memang dengan mudahnya kita menemukan ada orang yang baru lahir langsung buta. Kalaulah seseorang memiliki mata, maka dia bisa mengatur, wahai mataku melihatlah, wahai telingaku mendengarlah. Tetapi banyak kita menemukan orang yang memiliki telinga tetapi gendang telinganya sudah tidak berfungsi. Banyak orang memiliki bola mata tetapi bola matanya sudah tidak dapat melihat, karena penglihatan, pendengaran, apa yang ada di dalam tubuh kita secara umum adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang boleh memiliki ginjal tetapi kita menemukan ginjalnya sudah tidak berfungsi. Seseorang memiliki paru-paru dan jantung tetapi paru-paru dan jantungnya sudah mulai sakit. Ketika diminta untuk sembuh, dia pun harus berobat, dan terkadang dokter pun angkat tangan karena kesehatan dan sakit. Kesembuhan itu datangnya dari Allah, dan penyakit itu kitalah yang melakukannya. Ketika kita mengetahui bukti-bukti kekuasaan Allah di dunia ini, dari tubuh kita, dari alam semesta, dari angkasa Antartika, kita pun sampai pada kesimpulan di ayat 32 ini, tidak ada Tuhan yang layak untuk disembah kecuali Allah, dan selain Allah adalah sekutu-sekutu, dan sekutu-sekutu itu tidak layak untuk disembah. Karena apa? Karena dia akan menambah-nambah masalah. Allah Maha Kuasa, untuk apa Allah mencari kuasa-kuasa sampingannya? Ketika manusia yang bersifat manusia, walaupun dia seorang presiden, maka kekuasaan presiden tetap terbatas, sehingga presiden membutuhkan menteri-menteri. Menteri-menteri ditopang oleh wakil menteri, bahkan dirjen dan sekjen. Tetapi bagi Allah yang Maha Kuasa, semuanya dapat diatur oleh dirinya sendiri, karena dia adalah Tuhan yang Maha Benar. Iya, memang sangat menarik sekali bahwa kajian ini, ketika Allah berfirman fadzalikumullahu rabbukumul haq, artinya ketika Allah perintahkan misalnya puasa, ketika Allah perintahkan haji, itu adalah merupakan petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika orang itu sudah kembali haji itu berbuat, yaitu tidak sesuai lagi dengan apa yang dijalankannya dan dilaksanakan waktu haji itu, inilah kena dalam ayat ini famadza ba'dal haqqi illad dalal. Makanya sebahagian ulama banyak mengharapkan perbuatan-perbuatan yang mana perbuatan-perbuatan ini adalah yang selalu intinya hanya mengulur-ngulur waktu atau menghabiskan waktu begitu saja, seperti permainan catur, seperti permainan-permainan lain yang hanya sifatnya menghabiskan waktu saja. Tapi walaupun begitu, masih banyak ikhtilaf dalam hal ini. Tapi yang menjadi tekanan ayat ini adalah ketika kita dalam keadaan keimanan, janganlah kembali kita lagi dalam kekufuran. Artinya ketika Allah berfirman famadza ba'dal haqqi illad dalal, yaitu ini adalah antara al-iman wal-kufur, dalam bukan artinya dalam pekerjaan, tapi ini kufur ini adalah menandakan bahwasanya kita sudah menutupi kebenaran yang sudah Allah berikan kepada kita. Maka al-Islam menjaga hal tersebut supaya tidak tertutup lagi syariat Islam, hak atau kebenaran, petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Makanya ketika kita ingin melaksanakan, mampu kita melaksanakan sholat malam, maka disarankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membaca Allahumma lakal hamdu. Artinya kita mengucapkan seperti itu karena bentuk hidayah petunjuk Allah mampu kita laksanakan walaupun dalam setingkat perintah Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk salat ataupun dalam bentuk hal-hal yang lainnya. Makanya ketika Allah mengatakan fadzalikumullahu rabbukumul haq, artinya inilah Allah Subhanahu wa taala untuk mewujudkan di dalam bentuk rezeki yang Allah berikan kepada kita agar kita dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Allah berfirman fa anna tusrafun, ini artinya bagaimanakah kamu dipalingkan? Dalam arti kata apa? Dalam arti kata ketika seseorang itu dalam keadaan dolal, bagaimana mereka itu bisa kembali lagi kepada kekufuran, padahal ia tadi sudah melaksanakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidaklah khaira fihi, tidak ada kebaikan di dalamnya ketika ia lakukan, tidak ada manfaatnya, tidak ada anjuran dalam agama tersebut. Inilah yang sebetulnya yang mesti kita hindari. Contohnya Ustaz Arifin, ya, haji. Banyak jemaah itu memohon ampun kepada Allah agar diampunkan. Tapi di sisi lain, ada sisi lain itu banyak sekali ghaflahnya, lalainya dari apa? Dari yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Apa itu yang dilarangnya? Yaitu rafas, pusuk dan jidal. Kalaulah seandainya para jemaah haji itu banyak sekali menghiasi dirinya yaitu rafas, pusuk dan jidal, ini artinya apa? Berarti dia tidak mendalami pengertian talbiyah. Sayang, Allah sudah memberikan rezeki iman dalam hal keberangkatannya ke tanah suci sehingga berjumpa dengan Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa taala, atau kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah merupakan nikmat yang paling indah. Maka nikmat yang paling indah itulah mestinya kita jaga dengan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bersyukur itu adalah ingin tetap menjaga keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dia tidak lalai. Dengan begitu dia terus dapat menjaga keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hal ini bahwasanya kalau kita ingin kaitkan famada ba'dal haq illa dalal, contohnya antara halal dengan haram, antara iman dengan kufur, antara orang yang ridha dengan orang yang tidak ridha, antara orang yang selalu mengeluh dengan orang yang tidak mengeluh. Jadi orang yang mengeluh itu maksudnya orang yang sudah diberi hidayah kepada Allah supaya tidak mengeluh, tapi mengeluh juga inilah yang menyebabkan kekufurannya dia kepada Allah. Orang yang diperintahkan Allah supaya ikhlas dan ridha dalam hidupnya, tapi dia ternyata selalu mengucapkan hal-hal itu yang menjadikan dirinya tidak ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang inilah yang mudah setan untuk menggodanya. Karena orang-orang yang tidak mukhlis dalam beribadah, tidak ridha, orang-orang inilah sebagai makanan empuk bagi setan. Karena setan itu paling suka orang-orang yang seperti ini. Bagaimana Ustaz Arifin? Iya, benar sekali apa yang Ustaz Fajrul sampaikan. Jadi sebenarnya kita menikmati bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah adalah Tuhan yang sebenarnya. Bagaimana contoh kata Ustaz Fajrul tadi, ridho dikasih contohkan. Beriman apa? Famaza ba'dal haqqi ila dhalal. Ridho itu adalah yang benar dan tidak ridho itu adalah kesesatan. Beridho itu karena kita mengakui akan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk takdir untuk kita, itu adalah yang terbaik dari apa yang diberikan Allah untuk kita, sehingga kita ridho. Rupanya ridho ini senyum, sabar, bersyukur, bisa memuji orang, menghargai perbuatan orang, itu berdampak positif bagi pelakunya. Orang yang suka senyum itu akan menambah mukanya lebih ceria dibandingkan orang yang tidak ridho, marah-marah, suka mencari kambing hitam, pendendam, itu akan cepat tua. Kajian klinis menyebutkan senyum itu menambah kesegaran bagi urat-urat yang ada di dalam wajah. Sementara marah membuat urat-urat yang ada di dalam wajah itu cepat putus. Dan kita menemukan suatu penyakit yang paling banyak membunuh manusia saat ini adalah penyakit yang ditimbulkan akibat stroke atau jantung. Itu mulanya karena tidak ridho. Ada stres, sehingga stres menimbulkan stroke. Stroke akhirnya menimbulkan kematian. Jadi di sini sangat menarik. Ketika seorang beriman kepada Allah, dia yakin betul inilah yang terbaik yang diberikan Allah kepada dia, sehingga dia menjadi orang yang ridho, orang yang sabar, orang yang bersyukur, orang yang bisa berterima kasih kepada sesama manusia, bisa mengasihi dan menyayangi sesama, serta menghargai perbuatan orang lain. Untuk itu kita menemukan di ayat ini disebutkan fazalikumullahu rabbukumul haq, itulah Tuhanmu yang sebenarnya. Sehingga ketika seorang jemaah haji atau umat Islam melakukan rukun iman, rukun Islam, maka dia akan menemukan kenikmatan. Karena apa? Kata kita sering menemukan Ustaz Fajrul, orang melaksanakan ibadah haji tapi pulang tidak ada bekasnya. Orang yang berpuasa tapi selesai puasa tidak ada bekasnya. Di antara bekasnya apa? Masa bisa orang pulang, orang yang telah melaksanakan ibadah haji, dan bukan dalam arti tahun ini mungkin dia masih sholat. Ada orang sudah melaksanakan ibadah haji 5 tahun yang lalu, sekarang sudah tidak sholat lagi. Ini kan ada something. Ada merasa bahwa agama itu membebankan dia, Tuhan itu memaksa dia untuk pergi ibadah haji, memaksa dia untuk sholat, dan dia merasa bahwa itu semua terpaksa, sehingga dia harus melepaskan baju iman, baju Islam dalam tubuh dia. Tentu saja inilah disebutkan fama zaba'dal haqqi ila dholal. Kalau Anda tidak beriman, berarti Anda telah jatuh ke dalam jurang kekufuran. Jangan sampai keimanan haji yang kita lakukan 10-5 tahun yang lalu akhirnya kita nodai dengan tidak melakukan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sholat, atau kita menemukan bagaimana seorang muslimah akhirnya membuka jilbabnya, atau lebih menyedihkan lagi menggunakan pakaian you can see, padahal dia sudah menjandang gelar hajah. Tentu saja ini bukanlah perilaku yang baik, karena iman itu harus dipertahankan, dan iman yang dipertahankan itu bukanlah beban yang berat. Kita sudah berkali-kali menyatakan bahwa iman itu adalah kebutuhan, iman itu adalah indah, iman itu adalah kenikmatan, iman itu sendiri mudah. Tetapi kemaksiatan, kufur itu adalah kerugian, kufur dan kemaksiatan itu kesengsaraan, kufur dan kemaksiatan itu adalah kerugian di dunia dan di akhirat, kufur dan kemaksiatan itu menambah rentetan kesengsaraan dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Untuk itu beriman kepada Allah merupakan suatu yang perlu kita respon secara positif dan kita tumbuh kembangkan, dan kekufuran kita respon secara negatif dan kita tanam dalam-dalam di dalam kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.